Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kemudahan dan pertolongan, memberikan kepada kita hidayah atau taufiknya sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang hakikat dunia di dalam firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu adalah medan ujian dan cobaan yang kita akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Sebelum sampai kepada tujuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat dan ayat yang lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, ini adalah huruful muqatta'ah yang terdapat di beberapa surat atau di beberapa awal surat, surat Al-Quran. Seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Qaf, Sad, dan yang lain sebagainya. Tidaklah mengetahui apa makna dan tujuannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah umat manusia itu mengira, menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji, tidak dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Apakah mereka umat manusia mengira demikian, menyangka demikian, menganggap demikian? Di dalam bahasa Arab namanya istifhamun lil ingkar. Pertanyaan yang tujuannya pengingkaran. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak menghadapkan kepada kalian ujian dan cobaan. Salah prasangka orang bahwasannya setelah mengucapkan iman, mengikrarkan iman, bahwasannya tidak akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh-sungguh kami telah menghadapkan ujian dan cobaan kepada umat-umat sebelum mereka. Generasi-generasi sebelum mereka. Kurun-kurun sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang mengaku beriman, yang mereka itu jujur di dalam pengakuannya, benar di dalam ikrarnya, teguh dan tegar di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, selamat melewati berbagai macam halangan dan rintangan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun Maha tahu siapa di antara mereka yang dusta. Dusta pengakuannya. Dusta ikrar imannya. Maka di dalam ayat yang mulia ini menegaskan ayat yang pertama tadi, bahwasanya kepastian yang tidak mungkin akan berubah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan. Kemudian dengan dihadapkan ujian dan cobaan akan terpilah. Akan terpilah, akan terbedakan mana yang shadiqun, orang-orang yang jujur, mana yang kadzibun, yang dusta. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Apakah kalian itu mengira, menyangka, menganggap bahwasanya diri-diri kalian itu akan masuk surga, padahal belum kalian itu mendapatkan ujian dan cobaan. Belum kalian itu selamat melalui berbagai macam halangan dan rintangan. Karena ini adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah tabaraka wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh-sungguh kami telah menguji kepada generasi-generasi sebelum mereka. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra, mereka dihadapkan kepada berbagai macam, yakni penyakit, berbagai macam kesusahan, berbagai macam kekurangan pangan. Wazulzilu, dan mereka itu bahkan diguncang menghadapi musuh yang jumlahnya berlipat, yang senjatanya lengkap. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'a, sampai-sampai karena dahsyatnya kegoncangan, kengerian yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada mereka, sampai-sampai yakni seorang rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya menyatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dekat. Ayat ini semakna dengan dua ayat yang sebelumnya yang telah kita sampaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan diuji dengan berbagai macam ujian. Misalnya harta. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu hadhil mal. Sesungguhnya setiap umat itu akan dihadapkan fitnah. Maka fitnah di antara fitnah yang paling besar yang dihadapkan kepada umatku ini adalah fitnahnya harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yani hadis yang lainnya menyatakan inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malu fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu hulwatun khadirah, manis rasanya, dipandang menyenangkan, hijau menyejukkan. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk menjadikan kalian silih berganti untuk mendapatkan dunia. Orang yang kaya yang tidak mungkin kaya terus. Baik. Kemudian, tatkala meninggal, maka siapa yang akan menjadi pengganti untuk mendapatkan dunia? Tidak mesti anaknya orang kaya itu tatkala ditinggal oleh orang tuanya kemudian menjadi orang yang kaya pula. Keturunannya apa jutawan atau miliarder atau konglomerat, belum tentu anaknya juga menjadi konglomerat. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk menjadikan kalian silih berganti untuk mendapatkan dunia. Apa tujuannya Allah? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana kalian itu memperlakukan dunia, memperlakukan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Apakah harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita akan semakin menjadikan kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah sebaliknya? Karena berapa banyak orang yang asalnya miskin baik, zahirnya baik, hadir di majelis taklim, sholatnya dijaga, dan yang lain sebagainya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan harta kepada dia, lupa dengan itu semuanya. Banyak. Jadi belum tentu orang miskin itu baik, kalau dijanjikan kaya itu akan jadi lebih baik. Ikhwata fillah hafidhakumullahu ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mal faqra ahsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian. Walakin ahsya alaikum antub satu alaikumud dunya kama busitat ala alladzina min qablikum. Akan tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan itu dibukakan pintu dunia. Sebagaimana telah dibukakan pintu-pintu dunia, pintu-pintu harta itu kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka tatkala dibukakan pintu-pintu dunia, pintu-pintu harta, maka kalian akan tanafus, berlomba-lomba untuk memperkaya diri, memperbanyak harta. Dengan menghalalkan berbagai macam cara, biasanya demikian. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat sebelum kalian, generasi-generasi sebelum kalian, tatkala dibukakan dunia, juga demikian. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia itu, harta itu akan membinasakan kalian. Sebagaimana harta itu telah membinasakan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka di sini menunjukkan kepada kita hendaknya harta itu menjadikan kita bukan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu memperlakukan harta untuk semakin menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau punya harta itu hanya di sini, jangan sampai masuk ke dalam hati. Jangan kita itu yang diatur oleh harta, yang diatur oleh kerja, tapi kita yang mengatur kerja kita dan harta kita. Maknanya apa? Jangan sampai kemudian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibadah-ibadah kita terlantar gara-gara kerja, gara-gara apa? Harta. Rugi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian, melalaikan kalian dari zikrullah. Kewajiban kalian. Barang siapa yang sampai hartanya dan anaknya melalaikan dia dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah golongan orang-orang yang apa? Rugi. Maka di sini menunjukkan, jangan kita itu diatur oleh kerja, tapi kita yang atur kerja. Allah punya hak. Baik. Tubuh kita punya hak. Keluarga kita punya hak. Yang harus kita tunaikan. Di antara hak-haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ibadah-ibadah yang wajib, yakni terutama. Maka dari sini, fitnah harta jangan sampai menjadikan kita itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya harta itu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kelimpahan, maka semakin menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Rajulun ataahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Wa rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Tidak boleh orang itu bercita-cita sebagaimana orang lain, kecuali kepada dua golongan saja. Apa itu? Yang pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada dia itu ilmu. Ilmu syariah, ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa yaqdi biha, dia tunaikan apa yang menjadi haknya ilmu. Haknya ilmu apa? Untuk beramal. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia ajarkan. Terhadap orang yang seperti ini, golongan yang terbaik, dia mencari ilmu, dapat ilmu, dia tunaikan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi, yakni ilmu, kemudian dia ajarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ilmu. Kemudian golongan yang kedua, rajulun atahullahu malan, orang yang diberikan kelimpahan harta. Fasallatahu ala halakati fil haq, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berkuasa untuk membelanjakan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia di jalan yang hak. Berarti di sini dia tidak diatur oleh hartanya, tidak diperbudak oleh hartanya, tidak dikendalikan oleh hartanya, tapi dia yang mengatur, dia yang mengendalikan, dia yang menguasai hartanya untuk dibelanjakan di jalan-jalan yang hak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tatkala kita itu diberikan kelimpahan harta, jadilah seorang yang kaya, namun kaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat muhajirin yang fuqara itu iri dengan para sahabat yang kaya, namun kayanya menjadikan mereka semakin sempurna ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagian para sahabat fuqara datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya di antara kita telah mendahului kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya balapan, dia melaju melesat jauh, mendahului yang lainnya. Dalam perkara apa? Dalam rangka, dalam perkara ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Namanya orang sholat, yang kaya dengan miskin enggak beda. Karena ibadah sholat itu tidak terkait dengan masalah harta. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Nah, ada bedanya ibadah puasa antara yang kaya dengan yang miskin. Tapi ibadah yang ketiga ini, wahai Rasulullah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bisa, yakni bersedekah dengan harta-harta mereka, kelebihan, kelimpahan harta-harta mereka, yang di mana kami orang-orang fuqara, orang-orang masakin tidak mampu untuk melakukan. Nah, ngirinya di antara mereka itu bukan karena masalah zat hartanya, tapi harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang kaya di antara mereka semakin mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fillah hafizakumullah. Ini fitnahnya harta. Kemudian belum lagi fitnahnya wanita. Ma taraktu fikum fitnatan ya adarru ala rijali minan nisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih bahaya yang akan menimpa kepada para laki-laki dibandingkan dengan fitnahnya. Fitnahnya wanita dahsyat. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Dahsyat. Kalau boleh kita bilang, yakni banyak, yakni wanita-wanita itu dieksploitasi. Yang dahsyat. Ibaratnya iklan apa saja. Hah? Iklan apa saja. Itu yang dijadikan sebagai ikonnya atau gambarnya itu adalah apa? Wanita. Suatu ketika saya di sebuah toko bangunan. Kalau di sana namanya songkro yang dipakai orang kelapa sawit ngangkat ini ya, apa gerobak yang satu roda itu. Nah, kemudian di bangunannya namanya apa di sini enggak tahu. Angkong, ya, angkong. Aneh. Isinya sawit, yang nyepir ini perempuan segini, loh. Subhanallah, lawang angkong yang biasa dipakai untuk ya tadi, isinya kalau di situ sawit, kemudian biasanya di apa, pakai untuk mengangkut bahan-bahan bangunan kan, pasir, batu, kerikil, semen dan yang lain sebagainya. Lah, kok iklan tatkala diiklankan salah satu merek yakni angkong ini perempuan? Ini salah satu contoh bahwasanya dahsyat fitnahnya wanita. Sehingga dari sini ikhwata fillah hafizakumullah taala, maka hendaknya kita yakni takut terhadap fitnahnya wanita. Jaga diri kita, jaga keselamatan hati kita dari penyakit syahwat. Terkhusus dalam hal ini adalah fitnahnya wanita. Jangan bermudah-mudahan untuk kita itu bermuamalah dengan yakni wanita yang bukan mahram kita. Taib, diminimalisir. Artinya kalaupun tidak bisa, mungkin susahlah kita di apa namanya di tatanan masyarakat yang sudah demikian jauhnya daripada syariat, enggak mungkin kita itu tanpa adanya muamalah dengan apa? Wanita. Ya, kalau bisa diminimalisir. Diminimalisir untuk menyelamatkan apa? Hati kita. Untuk menyelamatkan hati kita. Qata fillah hafizakumullah. Nah, kalau di dalam hadis yang sempat kita sampaikan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yakni wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fin nisa. Takutlah kamu terhadap harta dan takutlah kamu terhadap fitnahnya wanita. Di mana fitnah yang pertama kali yang membinasakan kepada bani Israil adalah fitnahnya wanita. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bermudah-mudahan. Demikian juga di antara ikhwah, tidak boleh bermudah-mudahan bermuamalah dengan istrinya. Tidak boleh. Upayakan sejauh mungkin itu tidak bermuamalah dengan orang yang bukan mahram kita. Saya katakan tadi, kalau enggak memungkinkan dalam keadaan darurat baru seperlunya. Diminimalisir supaya menjauhkan kita, hati kita dari fitnahnya syahwat yakni wanita. Qatafillah habidakumullahu ta'ala. Demikian juga termasuk fitnah adalah fitnahnya di antara kita. Masing-masing kita itu punya tabiat yang tidak sama. Kepribadian yang berbeda. Sehingga dengan yakni perbedaan-perbedaan yang ada pada kita. Dari sisi ekonomi berbeda. Dari sisi apa namanya istilahnya kepribadian atau tabiat tidak sama. Dari sisi kecerdasan juga tidak sama. Dan berbagai macam sisi-sisi yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini sangat memungkinkan untuk terjadi gesekan. Untuk terjadi kesalahpahaman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian dan cobaan. Seorang yang hidup bertetangga diuji dengan tetangganya. Seorang yang hidup berumah tangga, maka si suami istri. Istri diuji dengan suaminya, suami diuji dengan istrinya. Yang hidup bermasyarakat juga demikian. Tatkala kita itu misalnya hidup di dalam sebuah ma'had, maka kita akan diuji sebagian kita dengan sebagian yang lainnya. Hidup bernegara, apalagi yang namanya rakyat, diuji dengan pemimpinnya, penguasanya. Dan penguasa diuji dengan berbagai macam ragam, yakni rakyatnya. Yang berbeda-beda dari berbagai macam sisi. Kata Allah Subhanahu wa taala, atasbirun. Hah? Apakah kamu mau bersabar? Hah? Apakah kamu mau bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan di mana Rabbmu adalah zat yang maha melihat siapa di antara kamu yang penyabar. Hah? Yang penyabar. Qatafillah hafidhakumullahu ta'ala. Ini sebagian contoh. Demikian juga termasuk fitnah adalah fitnahnya anak. Hah? Baik itu anak kandung kita. Misalnya kalau kita itu di ma'had, kita itu akan diuji dengan anak apa? Didik. Kalau kita sebagai pengajar, maka kita diuji dengan anak didik. Itu semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tidak mungkin bisa sabar, bisa tegar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mungkin kita itu bisa selamat melalui berbagai macam halangan dan rintangan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana kamu tidak mungkin bisa bersabar kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kita itu bisa bersabar menghadapi permasalahan apa saja kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan hartamu. Jangan mengandalkan yakni ilmumu, jangan mengandalkan kecerdasanmu, jangan mengandalkan kekuatanmu dan berbagai macam yang ada pada dirimu. Tidak bisa dijadikan sebagai taruhan untuk kemudian mendapatkan kesabaran, keselamatan tatkala kita itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah tabaraka wa taala, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian dan rahmahnya, niscaya kalian akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kalau bukan karena keutamaan Allah, rahmahnya Allah, kita ini akan menjadi orang-orang yang merugi, bergelimang di dalam syirik. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah itu karena didapatkan hanya saja oleh orang-orang kaya? Tidak. Apakah hidayah itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang cerdas? Tidak. Apakah hidayah itu didapatkan orang-orang yang bermarkat tertentu? Tidak. Tapi hidayah itu taufik ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, dengan sebab keutamaan Allah, hidayah itu taufik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dan rahmahnya saja kita itu akan selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Apa saja ujian dan cobaan yang dihadapkan kepada kita. Sehingga dari sini perkara yang terus menjadi yakni kewajiban kita adalah senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu sesat, tidak tahu jalan yang benar, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maslahah mana mafsadah, mana yang menyelamatkan dan mana yang menyengsarakan. Kalian tidak tahu. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku tunjuki dia, bimbing dia, arahkan dia, tuntun dia, maka dia tahu jalan-jalan yang selamat, jalan-jalan yang membahagiakan. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah kalian petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita di dalam setiap rakaat kita untuk berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga tatkala kita itu membaca bacaan-bacaan salat kita, terutama bacaan surat Al-Fatihah kita, jangan hanya sekedar apa? Rutinitas. Kalau rutinitas itu yang penting apa? Plus, selesai, hafal, benar. Tanpa adanya ruh. Tanpa adanya kehadiran apa? Hati. Sehingganya berlalu begitu saja, tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Butuh bacaan kita itu, kita sertai dengan apa? Hati kita. Wattafillah hafidhakumullahu ta'ala. Itu yang dapat yakni kita sampaikan di pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita ke jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla sampai malakul maut menjemput roh-roh kita, kita dalam keadaan mendapatkan ampunan dan rahmahnya. Amin ya rabbal alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.